kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah dengan pemahaman yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kita ambil minggu yang lalu sampai pada pancar itu harus dengan apa? Dengan lidah, tidak boleh dengan hati. Itu apanya? Itu kemarinnya. Baik. Terus? Dipotong atau disempurnakan? Membaca surah kan? Dipotong atau disempurnakan? Terakhir itu sudah dipotong, disempurnakan. Alhamdulillah disuci. Ayo, nah. Baik. Kemarin kan ada keras dan pelan kan? Iya kan? Nah, cuma yang kita belum bahas sholat sunnahnya kayaknya. Iya, iya, baik. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apakah dibaca dengan keras ataukah dengan pelan? Ya, kita lakukan pelan atau keras ya? Pelan ya. Ini dari juga. Insyaallah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu'. Qal sunnah-sunnah rawatib itu dibaca sirron, pelan-pelan. Wa ana bila khilafi baina afalina. Dan ini tidak ada perselisihan di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Intinya berarti kalau sunnah rawatib dibaca apa? Dibaca sirri. Mau dalil? Dalilnya adalah kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah. Adapun secara masa kan nggak tahu pak ya. Buka secara dalil. Apakah dibaca orang apa keras? Kami hanya mendapatkan penukilan Imam Nawawi Tok. Di dalam kitab Majmu' beliau menukilkan dari kalangan para ulama Syafi'iyah mengatakan itu dibaca dengan keras. Nah, seterusnya di sana ada nawafil, nawafil apa? Sholat sunnah dikerjakan di siang hari. Kayak apa? Sholat duha. Terus apa lagi? Di siang hari. Tahiyatul masjid ala qawl itu sunnah. Tahiyatul masjid ala qawl itu sunnah. Kemudian sholat sunnah setelah wudhu. Ketika wudhunya siang hari. Gimana kita membacanya? Keras apa pelan? Pelan apa ya? Pelan. Insya Allah. Al-Imam An-Nawawi juga dalam kitab Majmu' dibaca pelan. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Ini kalau umum tidak ada khilaf di antara para ulama. Lalu tadi diantara ulama Syafi'iyah. Kalau ini dibaca pelan tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau kita sholat sunnah ba'da wudhu pelan. Ketika di waktu siang hari, kalau kita melakukan sholat tahiyatul masjid ala qawli sunnah ya, apa yang mengatakan wajib pun tetap dibaca pelan, tetap dibaca pelan. Nah, selanjutnya, sholat sunnah dikerjakan di malam hari. Kayak apa? Tahiyatul masjid di malam hari. Apalagi sholat malam di malam hari. Sholat malam ya di malam hari ya. Sama lagi sholat. Terutama? Ya, istiqomah ya, pas di malam hari. Istiqomah di siang hari kan boleh juga ya. Hukumnya sama. Pokoknya sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu sirron pelan-pelan. Sekarang bagaimana kalau itu malam hari? Nah, masalah untuk malam hari ini ada khilaf. Ada yang membaca keras, ada yang baca pelan, dan ada yang tengah-tengah. Enggak keras, wala pelan. Dan inilah pendapat yang paling benar. Dibaca tengah-tengah. Enggak terlalu keras di pol, wala terlalu pelan di pol. Pelan-pelan, artinya dibaca tapi dikeraskan dikit. Jadi enggak keras sekali, dan juga tidak pelan sekali. Dasar yang mendasari ini apa? Kalau malam itu pun ibadah tengah-tengah, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Dasarnya apa? Hadis Abi Qatadah tentang kisah Rasul alaihi wasallam. Ketika di malam hari, Rasul itu marah ala Abu Bakar. Rasul di malam hari itu keluar rumah. Kemudian melewatilah rumah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar sholat. Tapi suaranya lirih pelan. Kemudian lewat ke siapa? Rumah Umar. Ternyata suaranya Umar kerampol ketika sholat malam. Ada yang keras, ada yang pelan. Maka di pagi harinya ditanya, wahai Umar, kenapa kalau Umar kok kerasan? Kata Umar, supaya apa? Yang tolidu minni syaitan, supaya syaitan itu lari dariku. Dia kapok, tak gajakan surat itu kata-kata dengan ngomong, dia kapok, dia lari dariku. Ditanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kalau sholatnya itu kok pelan? Katanya, ya Rasulullah, Allah kan tidak tuli. Allah kan tidak tuli. Saya baca lirih, Allah pun sudah mendengarnya. Nah, maka ketika itu Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, irfa sawta ya Abu Bakar. Angkat sedikit suara kamu wahai Abu Bakar. Waqf sawtah ya Umar. Lirikan sedikit wahai Umar. Hadis ini dipakai oleh jumhur al-ilm. Pembahasannya kan pada waktu salat malam kan, ya kan? Salat malam, Rasul alaihissalatu wassalam menyuruh untuk tengah-tengah. Jangan seperti Abu Bakar lirik sekali, dan jangan seperti Umar yang itu keras. Dan tengah-tengah. Nah, hal yang demikian ini dibiaskan dengan selama malam. Dibiaskan dengan selama malam. Jadi kalau kita mengikuti horor, sebenarnya selama malam, jangan terlalu berat dan jangan melirik. Kalau kita merasa terlalu bunyi di waktu malam, jangan terlalu berat dan jangan terlalu lirik di tengah-tengah. Paham kalau lah ya? Jelas? Nah, selama ini kan kita enggak. Pokoknya istikharah di waktu malam, ya wis pelan. Salat malam, ya sen salat malam. Sen salat malam, ya pelan. Salat apa lagi, Pak? Semuanya pelan. Ini permasalahannya. Dan yang benar semisal itu. Ini adalah sunnahnya semisal itu. Jelas ini insyaallah, Pak ya. Jelas? Sudah ada iskal ini, Pak? Sudah? Hah? Sudah? Sama kan ada sholat istikharah antara siang dan malam, Pak? Itu enggak ada kalau aja dari malam. Bingung-bingung sih, Pak. Setelah itu malam enggak ada, itu enggak ada. Yang ada enggak malam, dan siang enggak ada. Nah, ini malam siang, kalau ini mama malam. Boleh, Pak, ya? Jangan ada, kan? Nah, sekarang mengkobok. Permasalahan mengkobok. Contohnya, antum ketiduran. Atau antum lupa. Anak belum sholat duhur. Ingatnya setelah isya. Maksudnya, atau antum lupa gak sholat isya. Atau ketiduran sholat isya. Bangun jam 9 pagi. Jadi cara melakukan sholatnya. Kan dalam hadis kan manama an salatin au nasiha fa salatu wa idza dzakara. Barang siapa yang lupa dari salatnya. Barang siapa yang lupa dari salatnya atau ketiduran dari salatnya, maka salatnya ketika ini ingat. Ana lupa enggak salat subuh. Ingat saya jam 1 malam. Gimana cara saya melakukan sholat? Bacaannya kita baca pelan atau kita baca keras? Ya kan? Atau kita lupa gak sholat isya? Gimana ada kesibukan atau apa? Jam 2 pagi, jam 2 siang, kita ingat. Karena kayaknya belum sholat isya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat waktunya, letaknya di malam, harus keras. Tapi kalau kita lihat sholatnya, duhur, pelan, dikit-dikit. Suruhnya lihat ya, ini kita terbentuk dua, Pak. Dua bentuk. Kalau kita lihat sholatnya, harusnya pelan, karena sholat duhur. Tapi ingatnya, di waktu malam, waktunya harus dikeraskan. Ya kan, Pak, ya? Nah, kalau kita lupa sholat kita, harusnya pelan. Ingatnya, harusnya kan keras. Ingatnya juga, Pak. Di waktu siang, itu pelan. Apa yang harus kita lakukan di dalam membaca? Udah, Pak? Jelas? Nah, ini ada sudah mendapat di antara para ulama. Kata Ibnu Qudamah, rahimahullah ta'ala. Ada juga pendapat di antara para ulama. Dua pendapat ini, ada yang mengatakan pelan dan ada yang mengatakan keras. Kalau pelan, ditinjau sholatnya. Karena sholatnya kan duhur kan, Pak, ya? Maka harus pelan. Bagi yang mengatakan keras, karena lihat waktunya. Waktunya adalah malam. Tidak peduli kalau itu sholat duhur, sholat asar, yang penting dilakukan di waktu malam, ya keras. Apa ya? Ingat dulu kita jelaskan, Pak, kalau sholat wajib itu kan keras. Kalau malam kan, Pak, ya? Kalau siang apa? Pelan. Itu kan kemarin kan lewat. Permasalahan kita lupa sholat duhur, yang itu harus pelan. Ingatnya di waktu isya harus keras. Dua pendapat ini ada yang mengatakan keras karena waktunya. Enggak peduli sholatnya, penting waktunya dikerjakan malam ya keras. Kalau siang ya keras. Ada mengatakan enggak, harus sholatnya kita lihat. Kalau sholatnya pelan, dikerjakan dimanapun tempatnya ya keras. Itu pendapat dua pendapat yang benar oleh kalau-kalau ini terserah. Karena bonus dalil yang kokoh dia dijual pendapat ini. Jadi kalau antum mau baca pelan, di monggo, karena tiba-tiba sholatnya. Kalau dengan baca banter, tiba-tiba waktunya, di monggo, karena masing-masing tidak ada dalil yang kuat terkait dengan ini. Sudah, Pak, ya? Jelas? Paham insya Allah ini? Alhamdulillah. Untuk sekarang, Pak Wono, sholat raweh, lupa, dia gak sholat raweh, Pak, lupa, Pak. dikerjakannya pada jam 9 pagi, Pak. Waktu aku orang tua tahu piye iki, Pak. Tentang ya enggak Pak, ya kok ono kodohi Pak. Gak ada Pak. Itu sholat malam aja. Enggak. Sholat terakhir tidak ada kodoh yang ada, dan sholat lain. Dibedakan sholat lain untuk selain Ramadan, kalau terakhir untuk Ramadan. Jadi jawabannya salah Pak. Karena soalnya salah. Terusnya, sekarang permasalahan di masyarakat terkait dengan ukuran bacaan itu berapa ukurannya. Jadi terkadang kita sholat di kampung, moco al-qari'ah itu kepanjangan. Moco sama iwat qari' kepanjangan. Betul, Pak? Terus piye, apakah kita itu sholat moco kul wallahu ahad sama inna wa ta'ina tok atau piye pendapat yang paling pas yang kita pelajari ini? Ini kan termasuk ramai Pak di kampung Pak. Kalau yang kita moco apa sabi nol tiga ala di sholat isya terlihat apa pesat di masyarakat. Kalau kita sholat kulullah wahad ya diumumin dimarahi. Saya di kampung ya sudah buka repot dibaca panjang jadi terlalu panjang dibaca apa. Dan ketahuilah ini masalah relatif. Sebagian manusia menganggap panjang, sebagian manusia menganggap pendek. Bagaimana jalan yang tepat menurut apa Quran dan hadis? Kulato Pak. Kalau kita lihat beberapa dalil, dulu kita ceritakan pernah Rasulullah membaca surat Al-A'raf dalam surat apa? Maghrib, ingat Pak ya, Al-A'raf kan Pak? Nah, dua rakaat Al-A'raf dibaca full. Al-A'raf itu panjang lho Pak, habis dalam dua rakaat pada sholat maghrib. Dan kita baca yang lain juga, beberapa adilah yang lain, Rasul itu panjang bacaannya. Nah, kondisi tulisan ini bagaimana yang paling pas? Perhatikan. Kalau sholat sendirian, terserah bacaannya dia. Mau 100 ayat, 200 ayat, terserah. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, terserah dia. Mau panjang, mau pendek, terserah dia. Ini berdasarkan dengan hadis Utsman Ibn Abi Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Idza shalla ahadukum wahdahu falyuqawwil ma sya'a." Apabila salah satu di antara kalian salat sendirian, falyuqawwil ma sya'a. Panjangkanlah dia dan semau dia. Artinya, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian itu menunaikan sholat wahdahu sendirian, falyutawwil ma syaa. Hendaknya dia apa? Perpanjang semampu dia. Dan semau dia. Makanya kalau sholat sunnah atau sholat apa? Sholat sendirian, sholat wajib, sholat lain, sholat sunnah, mau panjang, mau pendek, terserah. Karena tidak terikat dengan apa? Makmum. Selesai ya? Sekarang dari imam. Ngimami orang atau makmumi orang. Sholat bersama kaum. Sholat bersama masyarakat. Sholat bersama manusia. Bagaimana yang terbaik? Itu Pak, bagaimana yang terbaik? Maka pendapat yang paling kuat dari apa namanya hadis-hadis yang ada itu adalah dibaca panjang, dibaca panjang. Tapi dibaca panjang ini harus diperhatikan pula keadaan makmum. Jangan sampai panjang tapi enggak perhatian kepada makmum. Hukum asal sunai panjang. Karena itulah banyak perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sholatnya itu panjang, subuh panjang, sholat isya rata-rata panjang, sholat maghrib pendek tapi kadang-kadang panjang, sholat subuh sholat asar kembali kita baca, sholat zuhur berapa ayat pak? 30 ayat, rokat pertama, rokat kedua, rokat ketiga teman berapa? 15, lumayan pak 15 itu pak, rata-rata panjang. Nah, boleh dan sunnah dan awalnya dibaca panjang, matan ni disertai perhatian terhadap keadaan makmum. Kalau makmumnya kelihatan kok waktu-waktu, yo cobanya berubah, dipendekkan. Ketika anaknya sakit, nangis terus, jangan dipanjangkan. Ketika kelihatan ada yang suara kedok ini berubah, yo itu diperhatikan. Itu semuanya berdasarkan dengan hadis. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Idza shalla ahadukum minna falyukhaffif." Apabila salah satu di antara kalian salat bina imami manusia, na'am falyukhaffif, maka hendaknya dia ringankan. Fa inna fihi dhalifa, di sana ada orang yang lemah, wal kadhira, orang tua, wal marira, dan orang sakit. Nah ini, jadi yang salah ini pak, sebagian masyarakat itu sebenarnya ini pak, idza shalla ahadukum binna falyukhaffif, apabila kamu itu ngimami manusia maka apa, pendekkanlah. Ini dijadikan pegangan pak, menjadikan pegangan ini juga keliru, karena Nabi alaihi salatu wasalam yang apa, yang ngomong ini juga memanjangkan bacaan. Itu lho pak. Dan orang yang memperhatikan panjang juga keliru. Maka ada jalannya tengah-tengah. Dipanjangkan kalau memang tuntutannya dipanjangkan. Dan dipendekkan kalau memang tuntutannya dipendekkan. Itu lho pak. Ini mengkompromikan antara perbuatan Nabi dengan apa? Dengan hadis ini. Sebagian masyarakat berpegang dengan ini toh. Ini toh pak. Bapak ini ringan. Ngimami ringan. Sholat subuh ringan, pokoknya opo-opo ringan, sampai sholat apa pak? Sampai sholat, sholat apa itu? Sholat gerhana ringan, kabeh ringan. Alasannya falyukhaffif. Apabila salah satu di antara kalian ngimami manusia, falyukhaffif, ringankanlah. Ini nggak boleh dijadikan patokan mutlak pak. Kalau kita jadikan patokan mutlak, menyelisih banyak hadis. Nabi alaihi salatu wassalam itu berapa banyak bacaannya dan panjang sekali bacaannya. Ingat tak ketika salat malam sampai ada sahabat yang lapor amam tibi amusu, aku berkeinginan dengan perkara yang jelas. Kenapa Nabi mau surah al-Baqarah? Ya kira-kira mau habis al-Baqarah kayaknya berhenti, baru menurut mana sampai al-Baqarah. Hari ini mulai sampai habis, anjingnya sampai habis. Ayolah pak, makanya lakukan hamam tubian rusu. Aku berkeinginan dengan apa? Perkara yang jelek kok pak. Apa itu? Ingin mundur pak, gak mau melanjutkan sama Nabi. Ayolah, karena itu panjangnya. Jadi gak boleh kita perpatokan dengan ini aja gak boleh pak. Jadi kalau kita lihat perbuatan Nabi toh, pokoknya Nabi panjang, kita panjang. Gak peduli belakang, itu gak boleh pak. Gak boleh. Dan sebagian teman salah ini juga, pokoknya sesuatu panjang, pokoknya tidak peduli, pokoknya panjang. Untuk perbuatan Nabi ini juga keliru. Karena menjadi siapa? Hadis dan kita baca tadi. Gimana Pak itu yang benar Pak? Tengah-tengah Pak, gimana? Kalau memang tuntutan yang dibaca panjang, panjangan Pak. Bahwa atau dia telah menang. Tapi ketika ada tuntutan, mengharuskan di pendekkan, yo dipendek, pendekkan. Itu loh pak. Jadi kalau sampai ngimami ketika ada orang tuanya kok nangis, anaknya kok nangis, jangan diperpanjang pak, diputus. Sebab pernah Rasulullah SAW ketika beliau lapar, awalku an akhra surat kada wa kada. Aku ingin membaca surat kada wa kada panjang. Lakin sami tu sulta sobi. Tapi aku mendengar suara anak kecil menangis. Khawatir ganggu ibunya. Maka beliau putus dan meletak. Dan Rasulullah langsung berhubung. Atau lelah-lelah urung. Tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Ini Pak, bagi imam harus paham. Bagi imam harus paham. Apakah memang pasnya dikerah, dipanjangkan? Apakah memang pasnya dipendek-pendekkan? Nah. Kemudian selanjutnya. Ketika selesai membaca surah. Mau mahu? Lukur bayar. Mau lukur kan? Seharusnya ini sunnah. Dia diam dulu. Jangan membaca surat, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Ini kurang nyunah. Yang nyunah setelah baca qiraah, baca surat, berhenti dulu. Berhenti dulu, Pak. Diam dulu, baru baca takbir, baru ruku. Nah, masyarakat jangan ke gimana? Setelah selesai apa? Baca surat, langsung takbir langsung ruku. Ini kurang nyunah. Paham ini? Kan setelah baca surah kan kayak qalaqul wa atrus wa nawal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan Allahu akbar. Ah, seharusnya setelah bilang wa lam yakul diam dulu. Diam dulu Allahu akbar. Diam dulu baru Allahu akbar. Jangan digabung, Pak. Jangan dilanjutkan dulu. Selesai baca surah, diam dulu. Baru, nah. Jelas ini? Lihat di masyarakat. Setelah baca surah, langsung apa? Takbir, langsung ruku. Yang benar, Pak. Setelah selesai baca surah, jenengan diam dulu. Baru takbir untuk ruku. Jelas, W, alasannya. Hadis Hasan An-Samurah. Riwayat Abi Dawud. Kata Hasan, hadis itu saya menghafal. Kata Samurah, hadis itu saya menghafal. Sabta saya ini di sekolah. Dua diam ketika sholat. Beliau menghafal dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam sabta ini dua diam ketika sholat. Di dalam sholat itu Pak ada dua diam. Pertama, sabtahun ida sabtahun imamu hatta yaqwa'a. Diam ketika imam takbir. Ketika Allahu Akbar, diam dulu kan Pak. Itu moto dulu. Baru moto Al-Fatihah. Ini dia yang pertama ya. Ketika imam baca takbir. Allahu Akbar, diam dulu. Baru membaca Al-Fatihah. Jadi enggak nyunah Pak. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah itu orang nyunah. Nyunai diin dulu. Ya. Yang kedua, wasat tatun ila fawwa min fatihatil kitab wa suratin indal ruku. Diam ketika selesai baca fatihah dan baca surat ketika ruku. Kan? Selesai baca fatihah, baca surat ketika ruku. Nah, ya kan? Baca surat ketika ruku itu diam dulu, Pak. Jelas hadisnya? Jelas. Ini untuk imam dan untuk sendiri. Salat sendiri juga. Kalau kita salat sendiri, Pak, begitu juga kita diam dulu. Kita diam dulu. Baru nanti takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku. Begitu juga untuk makmum. Begitu untuk imam. Ketika mengimami manusia, ketika dia membaca surah selesai, janganlah tetap diam dulu. Diam dulu. Berapa ukurannya, Pak? 1 menit, 2 menit, terserah, Pak. Ora ono dalil yang membatasi. Sepenting orbinya. Yang penting ada diannya. Jelas? Tanya, berapa itu, Pak? Ora ngerti, ora ono. Ora ono, Pak. Dengan ini juga termasuk satu kesalahan yang dikerjakan oleh imam. Apa yang dikerjakan oleh Pak? Antara Pak? Wah, Pak, berarti apa? Walolorin anin, pokoknya. Setelah itu dia diem sama Ipol. Baru mau coba surat. Kan menurut Pak? Walolorin amin, meneng ya Pak? Mari lagi mau coba surat. Kalau diamnya ini Pak, karena ibadah orang-orang tadi ini. Tapi karena kantong, apa-apa Pak? Kalau kantong, apa-apa. Mau coba pada kuatok Ipol, tak diusik, apa-apa Pak. Tapi kalau ini dikarenakan ibadah kepada Allah, orang-orang tadi yang ada hanya dua awal, ketika takbirnya imam, berdoa juga, dan kedua ketika Allah selesai baca surah itu baru ada dalilnya. Adapun yang di masyarakat terbalik. Terbalik, kenapa terbalik? Moco suratnya langsung takbir lalu rukuk, tapi berhentinya ketika Allah walaulim amin itu dulu. Berhenti dulu. Kenapa kata mereka? Memberitahu ke makmum supaya mau coba iku ora ono dalil. Nah, dan terasa yang belum jelas siapa dan apa yang ditanyakan memang ini. Oke, sudah, kalau sudah. Selesai kita baca awal sampai akhir. Setelah itu kita ngapain, Pak? Mau ruku. Mau rukuk yang kita kerjakan adalah mengangkat tangan sambil takbir. Mengangkat tangan, kemudian takbir. Kita jelaskan nanti Pak, gimana mengangkat tangannya dan gimana takbirnya. Jelas dulu Pak. Pak Wono, dia mengangkat tangan nih Pak. Pas takbir itu dengan mengangkat tangan, atau takbir dulu, baru mengangkat tangan, atau mengangkat tangan, baru takbir dulu Pak. Bu, aku orang ngerti dari pertanyaan ini. Itu ya Pak, insya Allah. Ini lo balik di Pak, ditanya ngono Pak ya. Nah. Tadi kan ini, anak sebutkan hadisnya, dia bisa dipahami nanti insya Allah. Nah, mengangkat tangan dengan takbir itu pertama inda suruh dilukni tangan ketika dia mau melakukan rukuk jadi inda suruh dilukni tangan jadi Mengangkat tangan dulu, ketika rukuk, mengangkat tangan. Rukuk mengangkat tangan ini adalah sunnah. Jadi ketika selesai ya, baca surah, kemudian dia diam sebentar, kemudian dia mau rukuk, mau rukuk ini mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Lah, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Hadis Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qama ila salati yukabbir hina yakum thumma yukabbir hina yarfa. Nah, yukabbir hina yarfa. Nah, kemudian di situ Tsumma yukabbir inna yarfa wa yarfa'u yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Nah, dan beliau bertakbir ketika rukuk dan mengangkat tangan ketika rukuk. Bertakbir dan mengangkat tangan ketika rukuk. Menunjukkan ketika rukuk misalnya kenapa? Bertakbir dan mengangkat tangan. Dan ini perbuatan Nabi alaihi wasallam dan ini berfaedah Rasul sunnah. Berfaedah sunnah. Nah, kemudian selanjutnya, baik, cara untuk rukuk. Pertama, takbir dulu sambil mengangkat tangan, baru selesai takbir, baru rukuk. Ini cara pertama. Jadi Allah, jadi jangan rukuk dulu, Pak. Jangan mau rukuk, atas pasti berdiri. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, baru apa? Selesai Allahu Akbar, baru mau rukuk. Ingat ya, takbir dulu sampai selesai, sambil mengangkat tangan, setelah selesai baru rukuk. Jadi Allah, jadi takbir dulu, Allahu Akbar saya, sambil mengangkat tangan, selesai mengangkat tangan dan takbir, baru rukuk. Nah, ini berdasarkan dengan hadis. Musik sholat tahu, hadis Bukhari Muslim juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatimmu salatun li'ahadin minan nas. La tatimmu salatun li'ahadin minan nas. Enggak sempurna salat seseorang hatta yatawadda' sehingga dia berwudu. Terus sampai akhir, summa yaqulu Allahu akbar, summa yarka'. Kemudian dia membaca Allahu Akbar, kemudian rukuk. Nah, berarti kan Allahu Akbar dulu sampai selesai, ya kan? Sambil mengangkat tangan, baru rukuk. Karena pakai tuma, pakai tuma. Allahu Akbar, tuma yarka. Dia baca Allahu Akbar, setelah selesai baca Allahu Akbar, kemudian baru rukuk. Jelas? Jelas ini? Baik. Yang kedua, bacaan Allahu Akbar itu dibaca ketika berbarengan mau rukuk. Berbarengan, Pak. Berbarengan mau rukuk. Berbarengan mau rukuk. Tadi kan apa? Takbir dulu sampai selesai kan, Pak ya? Sampai selesai, Allahu Akbar. Selesai, baru rukuk. Yang kedua, tidak. Bacaan takbir itu seiring dengan apa? Gerakan rukuk seiring dengan gerakan rukuk. Ini berdasarkan dengan hadis tadi. Tsumma yukabbir hina yarka. Kemudian dia bertakbir ketika rukuk. Nah, ketika gerakan rukuk itu jalan, disertailah dengan takbir. Ketika gerakan rukuk itu jalan, maka disertailah dengan takbir. Ini tak dua cara. Jelas ini insyaallah. Atau butuh praktek, enggak kan? Hah? Jadi takbir dulu, Pak ya. Takbir, kalau soal katanya terserah. Seiring dengan takbir. Seiring dengan takbir. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, kan Pak? Selesai kita Allahu Akbar, selesaikan, baru kita rukuk. Atau, pada posisi kita mau rukuk berbarengan dengan apa? Gerakan rukuk, kita baca apa? Takbir. Dengan mengangkat tangan. Jelas, Pak? Masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Boleh mengerjakan ini sekali tempo dan boleh mengerjakan sekali tempo yang lain dengan cara yang lain. Jelas? Sampai ya. Oke. Cara yang ketiga, enggak ada dalilnya, Pak. Cara ketiga di pas rukuk baru mondok Allahu Akbar. Ini keliru dalilnya, Pak. Pas rukuk bukan ketika rukuk, pas selesai rukuk baru Allahu Akbar. Ini keliru. Keliru, Pak. Orang dalilnya itu orang yang nah. Coba lihat sama jenengan fakta itu. Kan sebagian ilmu kan begitu yang saya baca, yang saya lihat. Baru selesai mereka rukuk, Pak. Allahu Akbar. Ini dalilnya ini. Setelah rukuk selesai, baru masuk Allahu Akbar. Ini keliru. Ingat dua cara tadi aku melarikan. Nah, kemudian selanjutnya, imam ketika baca takbir itu keras apa pelan? Takbir untuk rukuk itu pelan apa keras? Al-jawab, bagi imam hendaknya keras. Bagi imam hendaknya keras. Kenapa? Inna maju inna imamu liyuk tambah bayda kabar fakabir imam itu dijadikan impak. Bayda kabar apabila imam mengucapkan takbir fakabir fakalimat mengucapkan takbir dipahami keras. Bayda kabar fakabir apabila imam itu mengucapkan takbir, maka bertakbirlah. Dipahami, berarti badan imam tadi itu keras. Alasan yang kedua, biar diketahui perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau imamnya pelan, bagaimana makmum? Bagaimana makmum? Tentunya nggak akan tahu gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Maka kita akan dibaca keras. Supaya makmum tahu ini tidak gerakan dari satu ke satu gerakan yang lain, yang lainnya. Makanya bisa diadakan keras untuk imam. Dan sunnah untuk imam. Jelas ini, Pak, ya? Jelas ini? Jelas selanjutnya. Selesai itu, Pak. Kemudian kita rukuk. Bagaimana definisi rukuk yang benar? Dan bagaimana yang sunnah di dalam rukuk itu? Ini sekarang setelah selesai takbir, mengangkat tangan, baru kita rukuk. Gimana posisi rukuk itu sendiri apa? Kita bahas dulu, Pak, definisi rukuk. Rukuk secara bahasa namanya al-inqina. Inqina itu mungkuk. Rukuk secara bahasa itu namanya membungkuk. Nah, membungkuk itu gimana? Nah, lihat kan, membungkuk itu gimana? Ingat? Ayo, rukuk yang itu dianggap, rukuk yang itu dianggap adalah posisi bungkuk. Ingat ya, posisi bungkuk. Ketika bungkuk itu posisi bungkuk yang mencukupi itu dikatakan rukuk lebih dekat daripada berdiri. Maksudnya apa ya? Muqtadil aqrab minal muqtadil. Jadi dia dikatakan membungkuk ke rukuk itu lebih dekat daripada dikatakan berdiri sempurna. Daripada berdiri sempurna. Jadi begini, Pak. Kalau posisi, mungkin begini yang cukup, Pak, ya. Nah, kalau ada kata anak, angkat di sini, Pak. Begini, Pak. Ini masih terkata berikan berdiri atau membungkuk. Nah, kalau anda kata masih tetap posisi begini, Pak. Ini kan masih dikatakan, dikata berikan membungkuk, kan, Pak. Itu mencukupi. Tapi kalau anda katakan berdiri, Pak, ini kok aja dikatakan lebih dekat berdiri, kan, Pak, ya? Nah, kalau begini, kan? Enggak apa, enggak sah. Anda bahas, Pak, sekarang bungkuk yang sah itu kayak apa? Kita enggak bahas yang nunda, Pak. Yang wajib, kita baru bahas bungkuk yang dikatakan mencukupi itu kayak apa? rukun yang dianggap mencukupi lo kayak apa? Keterangannya, rukun yang dianggap mencukupi itu kalau posisi membungkuk ke rukun lebih besar daripada berdiri. Nah, anak contohkan Pak, kalau posisi anak begini Pak, aduh, Pak dulu Pak ya. Nah, jangan Pak, Pak, kita nggak bahas yang nuna lo Pak ya. Posisi anak begini Pak, ini lebih dekat ke rukun atau berdiri? Nah, kalau ini dikatakan sah. Nah, kalau begini Pak, nah, ini lebih dekat jarak berdiri Pak, ini nggak sah. Sebenarnya ada kata dulu begini, yang ini toh Pak, memang dia tumbuh sedikit, nah, tapi dia ke arah berdiri lebih dekat daripada ke arah ruko, ini namanya nggak sah. Membayar. Tapi kalau dia lebih ke bawah dikit, ah, susu bentuk semisal lebih mendekati ke ruko daripada berdiri dikatakan sah. Jelas Pak ya? Meskipun tidak nyuna loh Pak, pembahasan kita bukan masalah nyuna loh Pak. Kapan dikatakan mencukupi ketika dia ruku? Jelas ini Pak ya? Jelas? Anak khawatir nggak jelas loh ya? Karena terkait dengan ini Pak, akan menghukumi sholatnya seseorang sah atau nggak sah. Jadi kalau posisi ruku yang mencukupi dianggap sah Pak, meskipun dia nanti berdosa atau kurang nyuna, terserah Pak. Tapi sekarang kita anggap sholatnya itu sah, mencukupi rukunya. Ketika posisi bungkuk itu lebih mendekati ke rukuk daripada berdirinya. Lah, kalau dia berdirinya posisi bungkuk, tapi mendekati ke berdiri Pak. Condong dikatakan berdiri, berarti nggak sah rukuknya. Tapi kalau dia posisinya lebih ke bawah, lebih membungkuk, nah maka dikatakan. Para ibu paham nggak ini? Hah? Apa? Ada bapaknya gitu ya? Yang punya bapak. Kalau nggak punya? Ya sudah jelas insya Allah. Jadi anak laki-laki posisi rukuk yang mencukupi, yang dianggap sah sholatnya, yang dianggap sah rukuknya di saat dia membungkuk. Posisi bungkuknya lebih mendekati ke rukuk daripada ke berdiri. Paham? Jadi kalau posisi bungkuknya lebih terkategorikan berdiri daripada rukuk, tidak sah. Jelas? Baik. Tolong jangan ngantuk lupa ya. Ibu-ibu nggak kelihatan ngantuk aja nanti. Saya perhatikan. Terus. Apa namanya rukuk itu rukunnya sholat, rukuk itu rukunnya sholat. Yang namanya rukun Pak, kalau nggak dilakukan apa, nggak sah. Ingat nggak sah, rukuk adalah rukunnya sholat. Alasannya Quran, Sunnah dan kesepakatan para ulama. Alasannya adalah Quran, Sunnah dan kesepakatan para ulama. Al-Quran apa? Warka'u wasjudu rukuklah dan sujudlah. Kalau dari sunnah hadisnya ma'ruf yang kita baca dulu Pak, yang seorang laki-laki sholatnya apa? Masuk masjid kemudian gak omahina sholatnya, itu kan ya kata Rasulullah sumarkah kemudian rukuklah hatta tatma'inna rafi'ah, sehingga tenang rukuk kamu. Jadi rukuk itu rukun sholat. Dan ulama telah sepakat kayak Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm, Ibnu Husy, Ibnu Munzir, semua para ulama menukilkan bahwasanya rukuk itu rukunnya sholat. Bahwasanya rukuk itu rukunnya sholat. Sholat. Jadi ruku itu tadi rukunya sholat. Alasannya apa? Quran, Sunnah dan kesepakatan para ulama. Siapa yang menukilkan kesepakatan tadi Pak? Satu, Ibnu Munzir. Dua, Nawawi. Tiga, Ibnu Qudamah. Empat, Ibnu Husyam. Lima, Ibnu Hazm. Dan yang lainnya menukilkan bahwasanya ruku itu adalah rukunya sholat. Dah. sekarang sifat rukuk yang benar. Sifat rukuk yang benar. Ini Pak tolong diperhatiin, sebab banyak dari kita-kita sendiri salah ketika rukuk. Salah ketika rukuk. Tolong diperhatiin. Satu. Wad'ul yadain ala rukbatain. Meletakkan kedua tangannya di lututnya. Lutut Pak, di lutut Pak. Jadi kalau meletakkan tangan di paha dan di bawah lutut, enggak benar Pak. Tangan kedua tangannya diletakkan di mana? Di lutut rukbatain. Dan meletakkan tangan di lutut hukumnya wajib. Meletakkan tangan di lutut itu hukumnya wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mus'ab bin Mus'ab, umirna an nadha'a aydiyana 'ala al-ruka. Umirna, kami diperintah an nadha'a, meletakkan tangan-tangan kita di lutut ketika rukuk. Jadi kata-kata umirna, kami diperintah, berfaedah wajib, berfaedah wajib. Jadi ketika rukuk tangan kita diletakkan di mana? Nah, di lutut, jangan di paha dan jangan di bawah paha. Jangan di bawah lutut ya. Jangan di bawah lutut dan jangan di atas lutut, tapi di lutut Pak. Gimana cara meletakkan Pak? Terserah namanya meletakkan. Enggak ada salahnya. Sepenting meletakkan. Jadi enggak ada cara, gimana cara meletakkan, enggak ada penjelasan. Yang penting tangan antum letakkan di lutut. Dan selat aman itu. Ingat lho Pak, hukum mewah wajib. Jangan meletakkan di paha. Pernah enggak Pak lihat orang meletakkan di paha? Hah? Atau di atas, di bawah lutut. Ini keliru. Nah. Yang kedua. Ketika diletakkan Pak, tangannya ditangkis, dikokokkan di lututnya. Ketika tidak sekedar diletakkan Pak ya, dikokokkan tangannya di lututnya. Megahannya itu Pak, itu dikokokkan. Bukan sekedarnya apa, memegang doang, tapi ditangkis, dikokokkan. Dan ini hukumnya sunnah. Hadis Abi Umar radhiyallahu ta'ala qala dalam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila raka'a. Apabila Rasul merukuk, angkara yadai, mengkokokkan kedua tangannya di lututnya. Jadi ditekan Pak, tangannya itu dikokokkan, dipegangi kuat-kuat di lutut itu. Ya ini memegang, mengkokokkan kedua tangan di lutut itu Pak, hukum itu sunnah. Beda dengan meletakkan Pak, kalau meletakkan di lutut itu hukumnya wajib, tapi mengkokokkan kedua tangannya di lutut hukumnya Allah sunnah. Hukumnya sunnah. Coba ya, terus. Dan nomor tiga. Punggungnya ini lurus Pak. Ini yang kita gak bisa ini Pak. Punggungnya lurus. Dalam satu riwayat, andai kata gelas Pak. Dibagi enak turun Pak. Itu orang lukur Pak. Jadi saya ngomong lurusnya. Jangan ke atas. Jangan terlalu bawah Pak, lurus. Ini baru punggung, nanti kepala belum Pak. Ini baru, orang ini. Baru punggung, belum bahas kepala Pak. Kalau di kepala kita bahas Pak. Ini baru punggung, punggungnya Pak lurus. Jangan ke atas punggungnya dan jangan ke bawah. Lurus rata. Bisa lagi Pak. Hah? Ya. Allah Ta'ala ini berdasarkan dengan hadis Abi Umar tadi Pak ya, Ibn Bukhari, kata Rasulullah ida raka, apabila Rasulullah itu rukuk, haqa rasdokro. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida raka, apabila Rasulullah itu rukuk, haqa rasdokro. Haqa rasdokro itu apa? Meluruskan punggungnya. Min ghairi takwis. Gak bengkok Pak, gak bengkok ke atas, wah terlalu bawah Pak, punggungnya lurus. enggak terlalu ke atas, wala terlalu ke bawah. Jelas, Pak? Kepalanya, Pak. Hendaknya kepala itu, Pak, rata dengan lurus dengan punggung, Pak. Jangan kepalanya agak ke atas dan kepalanya jangan ke bawah. Bisa, Pak? Coba dipraktekno, Pak. Ini sulit ini, Pak. Kepala itu nggak boleh terlalu ke bawah dan nggak boleh terlalu ke atas. Lurus dengan punggung. Bisa gitu, Pak. Kenapa? Itu Masya Allah, mantep lah ya. Kasari pol. Iya, Pak. Cuci kepala ini orang tengah lupa, lho. Ini sering, Pak. Yang sering terjadi ini, Pak. Ini kepalanya gini, Pak. Nah, ini kan enggak lurus kepalanya kan? Ah, saya lagi begini, Pak. Ini enggak boleh nyelam, Pak, ini, Pak. Jadi, Pak, ini lurus lagi, Pak. Lurus lagi, aman lagi. Sudah, Pak, sudah kawan heran. Nah, begitu itu yang nyunah ketika lumpuhnya. Nah, dan ini, Pak, meluruskan kepala ini juga hukumnya sunnah. Hukum itu sunnah. Nah, berlawan dengan hadis Abi Umar radhiyallahu ta'ala annahu kana ya'tadilu fala yasubu ra'sahu wa la yakni fala min bainal. Adalah Rasulullah ketika rukuk fala yasubu ra'sahu, tidak terlalu ke bawah walari konik, dan tidak terlalu ke atas kepalanya. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Jadi walari konik antara ke bawah dan ke atas. Jadi kan lu lurus dengan apa? Dengan punggung. Masya Allah, ini lho, Pak. Assalamualaikum. Ingin Allah, anak baca sebuah ayat tadi malam itu kok di pondok. Wabashir muhtitin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Di antara kita itu tunduk terhadap perintah Allah itu, Pak, wal mukimish shalah, orang yang menunaikan sholat. Orang kok anggap menunaikan sholat kok tidak, tapi dia bisa melakukan. Yang adalah lima wal mustahabah, mereka itu bisa melakukan kewajiban sholat dan sunah-sunah sholat. Awak dewek, Pak. Aduh, sunah sholat kei semlakoni, apa mana kewajibannya, apa mana rukunnya, mustahab. Bermasalah mustahab, makanya mudah-mudahan kita belajar ini bisa terkategorikan orang-orang yang muhbiti waktu tunduk. Dan ini dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya ini, Pak. Gimana kita bisa mengetahui sunnah dan wajib kalau enggak belajar? Sedangkan kita ini sudah tua-tua, sudah umur anak. Kapan kita bisa melakukan yang sunnah itu kayak apa gitu? Dan selanjutnya, ketika rukuk, posisi tangan gimana, Pak? Di, nah, di lutut. Lah, posisi tangan gimana jari-jari kita? Yang nyuna, jari-jarinya direnggangkan. Ketika megang ini, Pak, ya, megang apa ini? Megang lutut, itu jari-jarinya direnggangkan. Jari-jarinya direnggangkan. Jari-jarinya direnggangkan. Bukan dirapatkan jarinya, Pak, tapi direnggangkan. jari-jarinya. Ini berdasarkan dengan hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala. Kana Rasulullah adalah Rasulullah ida raka'a apabila rukuk farroja baina akhawihi. Mana farroja? Merenggangkan antara jari-jarinya. Maka menunjukkan apa? Ketika rukuk itu merenggangkan jari-jari tangannya. Dan ini adalah sunnah. Merenggangkan jari-jarinya. Masya Allah. Terus Pak, satu lagi. Nah, kedua tangannya dijauhkan dari lambungnya. Jari-jarinya, dari tangannya dijauhkan dari lambung. Dari apa? Dari lambungnya. Baik. Dalam hadis Abi Humay radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa Nabi rukuk fawada yadayhi ala rukbatayhi, maka beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Ya, ka'anna qabilun alaihi masuk, seakan-akan Nabi itu menggenggam lututnya. Ini berarti keterangan dari saya mengkokohkan dan merenggangkan, itu berarti apa? Menggenggam, Pak. Jadi gini, Pak. Jadi benar-benar apa? Lutut itu dikokohkan tangannya dan direnggangkan. Berarti kayak menggenggam. Namanya menggenggam, Pak, itu berarti jari-jarinya direnggangkan, digenggamkan di lututnya. Nah, yang awal? Iya, begitu. Terus wawat taroyadaihi para awuman dan bayi. Tadi kan kedua tangannya itu koyok wataro. Tahu anak panah, Pak? Anak panah tahu kan? Nah, dikasih apa ini, Pak? Tunggu gini loh, Pak. Busur, kemudian dikasih apa itu? Tali. Maka posisinya, maka dia membuat kedua tangan itu kayak wahal, kayak talinya loh, Pak. Iya. Tali ya, Pak. Yang bungkung itu ini ya, atau ini ya. Kadang banyak yang memahami gini, Pak. Ada yang dijauhkan ini atau gini? Dipenggangkan. Enggak, Pak. Sehingga ini akhirnya ngikut ini. Enggak. Biasa kan, aja, Pak. Ini kan yang lurus ini. Iya, yang lurus. Dan ini kan bungkung ini. Iya, Pak. Ini, Pak. Jadi ini ya jalannya, Pak. Lurus. Satu talinya. Ini tadi apa? Talinya ini, Pak. Wattara itu, talinya itu dijadikan apa? Tali busurnya. Tangan, jadi jangan terlalu dibetokkan, Pak. Tangannya ini lurus. Orang semua nuh, Pak. Orang. Ini sudah termasuk jauh dari lambung sudah ini. Udah jauh kan dari. Ah, kalau yang gini nggak salah, Pak. Kalau gini kok kayak apa? Kok kepala? Kayaknya penuh loh, Pak. Itu biru. Kayaknya penuh biru. Nah, tapi tidak terlalu gini, Pak. Jadi posisi apa? Tangan ini seperti watal. Watal itu tali nih, Pak, tali busuri. Jadi tangannya itu koyok watarun, koyok tali busuri. Ya, koyok tali ini ya. Kemudian dijauhkan dari lambung itu jauh, Pak, istanegi. Jadi kalau lambungnya, kalau begini inilah, ini jenengnya deketlah lambung. Ini orang muna. Begitu. Nah. Kemudian seterusnya. Lah, Pak, nampak ada cerita namanya. Jadi ingat ini yang harus kita nih. Jadi ingat loh, Pak, ya. Jadi tadi kalau posisi coba, Pak, kalau posisi sujud atau rukuk kalau begini benar apa salah, Pak? Gini, Pak. Salah, Pak, ya. Salah. Kalau begini, Pak. Salah, Pak, ya. Begini salah, Pak, ya. Ingat ini posisi kayak Ah itu banyak kayak digenggamkan tuh, Pak ya. Ah ini yang nyunah insyaallah. Kata Imam Al-Albani rahimahullah taala, perhatikan di sini. Enggak mungkin ruku itu dikatakan tomakmina. Enggak mungkin ruku itu dikatakan tomakmina. Jadi kan saya, enggak mungkin rukunya dia dikatakan tomakmina kecuali harus memenuhi beberapa hal. Satu, meletakkan tangan di lutut. Aku balik ini. Sekarang enggak itu pastinya tomakmina. Yang kedua, apa tadi? Merenggangkan apa? Tangannya. Yang nomor tiga, meluruskan punggungnya. Yang nomor empat, biarkan setiap organ tubuh mengambil tempatnya. Itu jenis tomatnya, Pak. Kullu kullu adwin yakulu makana. Setiap organ tubuh itu mengambil tempatnya. Begini, Pak. Kalau langsung begini, Pak, Fred. Ini kan belum pada tempatnya, Pak. Langsung begini. Ini enggak tomakmina. Biarkan punggung itu lurus dulu, Pak. Lurus dan mengambil tempatnya dia itu ruku. Jangan sebelum apa langsung dia berdiri. Ini enggak tomakmina. Biarkan berhenti sebentar. Jadi biarkan berhenti sebentar. Wal muqtafi, ai diam sebentar. Hatta ya'uda kullu adwin ma'ruza. Sehingga setiap organ tubuh itu ketika ruku mengambil pada tempatnya. Jadi biarkan pas per tempatnya gitu loh, Pak. Jelas. Jadi jangan sebelum apa? Sebelum pas pada tempatnya langsung takut berdiri apa namanya? Bangkit lagi. Ini enggak tomakmina. Ini enggak tomakmina. Coba lihat kaum-kaum masyarakat yang ketika salatnya, Pak ya. Ya Allah, kayak cepat sekali kayak angin aja. Belum apa-apa sudah berdiri lagi. Belum sih. Ini enggak namanya enggak tomakmina ini, Pak. Lah, ini namanya enggak tomakmina. Ingat loh, Pak ya. Tomakmina enggak mungkin terwujud kecuali dengan empat keadaan tadi. Harus tangannya diletakkan di lutut, direnggangkan tangannya, kemudian diluruskan apa? Punggungnya dan memberikan apa? Berdiam sebentar, Pak, sehingga tempat itu mengambil posisinya lagi. Nah. Kemudian, Pak, tomakmina di dalam rukuk hukumnya apa? Tomakmina di dalam rukuk hukumnya apa? Adalah hukumnya rukunnya sholat. Barang siapa yang enggak tomakmina, batal sholatnya. Rukun Pak, tomakmina di dalam rukuk hukumnya rukun, hukumnya rukun. Masya Allah, perhatikan orang-orang masyarakat dulu Pak sholatnya, apalagi sholat tarawih yang 21 rakaat. Wis maca kulullahu ahad di sore nyunah, ate ora nyunah malahan. Terus ketika gerakan itu Pak, belum apa-apa udah berdiri, belum apa udah berdiri. Masya Allah, jadi ini loh Pak, gerakan lo kayak gerakan angin aja. Ya, gerakan angin aja. Banyak tidak tahu makninya. Khawatir malah batal sholatnya. Sebab rukun-rukunnya banyak jalan langgar. Berdasarkan dengan hadis. Nah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala la tujzi'u sholatul rajul. Sholatnya seorang laki-laki yang sah. Hatta yuhim Allah. Sehingga dia memberikan punggungnya waktu sebentar saja untuk tomakmina. Sehingga dia tidak meluruskan punggungnya alih tomakmina di dalam rukuknya. Biarkan punggung ini Pak mengambil tempatnya sebentar aja. Baru sampai angkat itu punggung dari jarinya. Jangan belum ada mentrok, udah diangkat lagi. Belum mentrok, diangkat lagi. Ini Pak jenenge tidak tomakmina. Ini namanya bukan tomakmina. Nah, seterusnya setelah rukuk, ngapain Pak? Baca, zikir rukuk. Baca, zikir, rukuk. Zikirin, paham Pak ya? Paham Pak ya? Dan kita bahas, hukum zikir ketika rukuk. Hukum zikir, hukumnya apa? Doanya rukuk itu hukumnya apa? Ya? Nah, pendapat yang benar adalah hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Jauh Zahiri, Yahya Ibnu Yahya mengatakan doa untuk rukun hukumnya wajib. Doa untuk rukun hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Uqbah Ibnu Amir. Uqbah Ibnu Amir. Ketika turun ayat Sabihi ma'rufika al-ahdi Sabihi Fasabih Bismillahirrahmanirrahim al-azim. Ketika turun ayat ini Fasabih Bismillahirrahmanirrahim al-azim. Qala Rasulullah ij'aluha fi rukukum. Jadikan ini doa, jadikan ini ayat di rukuk kalian. Makanya rukuk baca Rasulullah Ali iki hukume wajib ij'aluha di apa tempa? Jadikanlah ini sabdi istarok bijalan pasat bisnis nirok bijalan ayo subhana rohbiyan alim. Jadikanlah ini ketika kalian rukuk. Jadikanlah ini ketika rukuk kalian. Maka ij'aluha bi'amal di sini. Maka di sini berfaedah wajib. Tadi berapa tadi Pak? Nah, pendapat siapa? Imam Ahmad, Yahya Ibnu Yahya bin Tsaur dari Ibnu Al-Rahimahullah. Nah. Setelah baca doa, ngapain Pak? Istighfar. Baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Karena yang kita bahas. Yang kita bahas Pak, moto sami Allah itu kapan dan moto robbana walakalhamdu itu kapan? Yang banyak dikerjakan orang itu gimana? Ketika moto sami Allah itu kapan Pak? Pas ketika berdiri tegak, baru moto sami Allah atau ketika anda berdiri? Hendak berdiri terus robbana nya kapan? Setelah berdiri. Mana Pak ya? Nah, pembahasan kita untuk imam dan orang sendiri dulu. Untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Membaca sami Allah itu ketika bangkit dari rukuk. Kok bentar? Ketika apa? Rukuk mau berdiri. Rukuk mau berdiri. Paham Pak? Jadi begini Pak. Nah ini kan Pak. Nah ini kan. Mau berdiri Pak. Baca. Sami Allah. Uliman hamidaji. Sami Allah. Nah ketika posisi berdiri Pak. Enggaknya sudah selesai. Bacaannya. Sami itu sudah selesai. Baru berdiri tegak baca para bana. Walakalhamdulillah. Jadi posisi sami Allahnya sami Allahu liman hamidah. Nah, baru itu Pak, Rabbana. Ha, Rabbana walakal hamd dibaca ketika berdiri tegak. Sama ya, untuk imam dan sendirian, makmum ya, imam dan sendirian membaca sami Allah itu ketika hendak berdiri. Itu usahakan selesai ketika apa? Udah berdiri, Pak. Karena berdiri baca apa? Rabbana walakal hamdu. Jelas ini Pak? Jelas ini? Jadi jangan begini Pak. Sami Allah liman hamidah itu Pak ya. Rabbana walakal hamdu. Jangan. Sami Allah la Rabbana walakal hamdu. Jangan. Jadi usahakan seperti itu. Ya. Ini berarahkan dengan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Jadi posisi yang anak tunjukkan tadi Pak ya, itu berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila shalah apabila berdiri melakukan sholat. Yukafir hina yakum, summa yukafir hina yakani. Takbir ketika ruku. Summa yakum, summa yakum, sami Allahu liman hamidah hina yarfa'ni. Beliaunya Rasulullah membaca sami Allah hina yarfa ketika bangkit. Ah. Dan namanya ketika bangkit, bacaan sami Allah itu beriringan dengan gerakan bangkit. Jelas Pak? Itu dalilnya. Jangan lupa loh, jangan aku tuh kan dicutukkan sekarang kok dari Ustaz, jangan. Jangan dalilnya Ustaz lo ya. Ini anak sekedar merangkang hadis Rasul ini. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nah membaca sami Allahu liman hamidah ketika ngangkat. Adik kan ketika ngangkat itu dibalik dengan apa? Sami Allah. Nah, summa yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian Rasulullah berdoa berkata ketika berdiri tegak, apa? Rabbana lakal hamd. Kita Rabbana lakal hamd dibaca Rasulullah ketika berdiri tegak. Jelas ya? Ketika berdiri tegak membaca sami Allah ya Rabbana wa lakal hamd. Dibaca ketika berdiri tegak. Itu siapa Pak? Untuk makmum sama orang untuk imam dan sholat sendiri. Jelas ini Pak ya? Hah? Jelas? Insyaallah. Ya, untuk om bentar, untuk om bentar. Untuk om bentar. Nah. Nah, ini untuk imam terusnya. Nah, untuk makmum. Kita bahas dulu Pak. Apakah makmum itu membaca sami Allah plus Rabbana walakal hamdu, ataukah makmum itu moto Rabbana lakal hamdu to? Dan kita jelaskan, kalau imam moto dua-duanya kan sami Allah dan Rabbana walakal hamdu. Orang yang sholat sendirian juga Pak membaca kedua-duanya. Sekarang imam, apakah membaca kedua-duanya? Makmum ya, membaca kedua-duanya, ataukah banyak motor Rabbana walakal hamdu to? Dua-dua sendiri Pak? Yang kedua itu apa? To. Siapa yang punya pendapat? Dua-duanya Pak ya? Loh, dua pendapat Pak. Ya, risalah. Nah, karena ini ada dua pendapat di antara para ulama, begitu juga. Begitu juga, Pak, di zaman dahulu juga ada perselisihan di antara para ulama. Nah. Baik. Dan pendapat yang paling kuat, Pak, Allahu ta'ala, itu makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu toh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Mundzir. Bagi yang dijadili, tengurusan Pak, kalau kok itu sih dikuatkan sama tengurno. Aku orang dia apa Pak, aku memang ulama dan dalilnya kata tulisan ini. Lihat dalilnya Pak. Ya, dalilnya sampai perhatikan. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu, perintah kepada siapa? Makmum, rabbana walakal hamd. Idzan makmum tidak membaca apa? Sami Allah, anak baca apa? Rabbana lakal hamd. Sudah. Dalil yang kedua. Di sana ada hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'. Rifa'ah Ibnu Rafi'. Kunna nusalli yauman Wara'an Nabi alaihi salatu wassalam. Kami ini pernah sholat suatu hari di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Rifa'ah ini sholat pak di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk, sambil berkata, "Sami Allahu liman hamidah." Qala Rasulun, berkata seorang Rasul, "Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran." Baca Pak, sanggup enggak Pak? Baca sanggup enggak? Enggak baca kan? Ya. Ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, qala Rasulun, berkata seorang Rasul, "Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran." Taibatan sampai akhirnya. Di sini Rasul itu enggak baca apa? Sami Allah. Ketika Rasulullah telah selesai dalam sholatnya, mana mutakan siapa yang doa tadi? Qala ana ya Rasulullah, fa innal malaikata yabtaghi ruwa. Malaikat rebutan menulis siapa di antara mereka yang bisa menulis pertama kali doanya seorang laki-laki ini. Unuh, jadi malaikat rebutan ingin nulis pahala orangnya dibaca orang tadi. Masya Allah biasa. Tapi yang kita ambil di sini, seorang Rasul ini tidak membaca apa? Sami Allah, tapi baca apa? Rabbana walakal hamdu. Jelas lupa ya? Jangan nanti katanya Ustaz lupa ya? Ini dalil Pak. Kita punya dua dalil. Idza qala imamu sami Allah. Faqulu Rabbana walakal hamdu. Yang kedua hadis, rifa'ah tadi kan ketika beliau sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ketika baca sami Allahu liman hamidah, qala Rasulullah Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran sampai akhir tanpa ada sami Allahu liman hamidah. Jelas? Idza lam baca apa, Pak? Aywa. Terusnya. Makmumnya kapan mau sholat nih, Pak? Makmumnya itu lo kapan baca? Kalau kita baca apa? Rabbana walakal hamd kan, Pak? Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamd ini? Apakah ketika imam sami Allah mosok kita baca Rabbana walhamd, ataukah ketika imam selesai baca sami Allah baru berbarengan apa baca Rabbana walhamd atau bagaimana? Yang pertama mana, Pak? Oh gitu, Pak ya? Ya insyaallah. Nah, Pak, berarti kan di situ. Nah. Berarti kan, Pak ya? Pendapat yang benar. Bacaan makmum, Rabbana walakal hamd, itu selesai imam membaca sami Allah. Berarti kan? Bacaan makmum Rabbana walakal hamd itu selesai imam membaca apa? Sami Allah. Itu posisi berdiri tegak, ya kan? Posisi berdiri tegak, makmum membaca Rabbana walakal hamd. Ingat, keterangannya makmum posisi apa mau mengangkat, apa tegak, enggak ada urusan, Pak. Enggak ada urusan. Berbeda dengan imam, kalau imam Rabbana kan harus tegak kan, Pak ya? Bagi makmum enggak ada urusan. Yang penting bacaan Rabbana walakal hamd selesai imam baca apa? Sami Allah. Imma dia posisi udah tegak wa imma bangkit dari rukuknya. Jadi gini Pak ya. Imam kan kalau imam baca udah sami Allah Rabbana walakal hamd. Dia kan berdiri kan Pak ya. Kita posisi apa? Baru bangun kan Pak. Kalau kita baca Rabbana walakal hamdu. Kalau sampai Pak, nunggu berdiri dulu. Kak, apa namanya? Terlambat. Imam sudah apa? Mosok Rabbana walakal hamdu. Baru mosok Rabbana terlambat itu Pak. Jadi posnya pokoknya yang penting imam sudah mau baca sami Allah, anta segera baca apa? Rabbana walakal hamdu. Keterangan di dalilnya Pak. Hadis Abu Hurairah. Hadis kita baca idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Faqul, perintah faqul baca setelah Setelah Pak Imam baca, sami Allah kan, idza qala imamu. Apabila imam membaca sami Allah, berarti kan sudah selesai baca sami Allah, fakuru, kan ada perintah fakuru. Idan moco robbana walakal hamd untuk makmum, setelah kapan? Imam membaca sami Allah. Dan ini penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jelas? Kalau karena Ibnu Hajar apa ya, Pak? Anna qaulul makmum robbana lakal hamd yaqulu akhiru wa setelah imam moco sami Allah. Dan jelas idza qala imam sami Allahu liman hamidah. Kalau moco sami Allah liman hamidah imam itu moco robbana lakal. Berarti otomatis sih berbarengan apa? Hah? Berbarengan apa im? Imam. Iya kan? Berbarengan dengan imam. Ngono Pak Sunai, ngono Pak. Ya. Jelas Bu, mana Bu Ibu nih? Hah? Jelas? Dah. Selanjutnya. Benar Pak, sampai ya. Benar Pak ya. Pak Joko kemarin Pak Joko. Sampai ya. Ayo. Siapa itu? Bapaknya sama sampai ya. Ngantuk Pak ya. Insyaallah. Seterusnya. Nggih. Ada ini apa keterangan dari Imam Syafi'i. Katanya sama kita baca ya, memang ada khilaf Pak, tapi benarnya kan jelas. Kami carikan dalil tentang makmum moco sami Allah. Sekarang dalilnya mana? Bahkan benarnya hadis kan jelas. Idza qala imamu sami Allah faqulu, kan makmum hanya diperintah moco robbana. Nah, tinggal baginya soal. Bagi makmum ada anjuran moco sami Allah mana? Kan begitu kan? Karena hadis yang disuruh baca sami Allah itu makmum dan imam, imam dan sholat sendirian, imam dan sholat sendirian. Nah, sekarang mana yang apa yang menuntut untuk makmum membaca sami Allah liman hamidah? Memang akhirat dia di antara ulama, tapi ini yang kita tahu dari sisi dalil dalilnya, dari sisi dalil dalilnya. Terusnya, bacaan sami Allah, bacaan Rabbana lakal hamd. Ada dua riwayat. Boleh dibaca Rabbana lakal hamd, boleh pakai laka, dan boleh Rabbana walakal hamd pakai wawu, Pak ya. Sama-sama hadis hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Boleh pakai wawu, Pak. Rabbana lakal hamdu dan boleh Rabbana walakal hamdu. Kemudian seterusnya. Nah, kemudian seterusnya ada tambahan juga kata-kata Allahumma. Ada tambahan juga kata-kata Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh semuanya Pak. Jadi boleh lakal hamdu antum tambahi Allahumma boleh, dan boleh Rabbana walakal hamdu antum tambahi Allahumma. Semuanya ucapan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai ya. Dan hendaknya Pak dibaca apa sesekali ini, sesekali itu jangan pembaca Rabbana lakal hamdu sampai akhir. Itu aja kalau bisa jangan. Ya Pak ya, kalau bisa aja jangan. Kata saya guru saya berakimah Allah. Dengan Pak ganti-ganti ini Pak menjadikan ada tiga faedah. Satu, khudhu'ul qalbi. Hati itu bisa hadir Pak. Soalnya kalau si cukup bosan Pak itu Pak. Ya, jangan dikiaskan khudhu siji bosan menurut Pak. Lu kan diantara sari aktif saat berpaling garisan yo tidak bosan loh pak. Di antara kan ulo yang saya baca loh pak ya, dari ulo lebih hadirnya haji ku memang dengan satu sekali ini makan makanan loh pak, maksud kok tempe pak. Tempe itu kan jenuh bosan kan pak, sekali tempo ini sekali tempo itu menurut pak. Jadi pak saya tanya kedua, intiba sunnah, ini sunnah. Jadi kalau Nabi mengajarkan pakai lakal hamdu dan pakai walakal hamdu, pakai Allahumma itu sunnah. Tapi kalau kita robbana lakal hamdu toh, yang lain tidak kebaca pak, yang lain tidak kebaca. Kita nggak ikuti sunnah, kayak doa istiftah yang banyak sekali. Kita yang Allahumma baik toh atau apa? Nangkal biro itu toh aja. Yo, yang lain mana? Gak ter. Laksanakan yang terpakai, kita tidak menjadi sunnah kalau begitu pak, kurang dalam menjadi sunnah. Yang kedua, kita tidak menjaga sunnah, mesti tidak menjaga, tidak apal pak. Coba kalau kita sekali tempo ini, ya tentunya kan apal, karena kita tidak jaga sunnah, mesti jito, ya, yang lain lu lupa dan lali pak, karena yang lain tidak kebaca gitu. Tiga pak, satu jaga sunnah, dua mengikuti sunnah, tiga akhirnya hati. Dah, terus pak, hah? Ayah? Itu pak. Akhirnya hati itu pak. Nah, sekarang pak, lanjut. Masya Allah, untuk imam dan makmum, untuk imam dan sendiri. Moto sami Allah itu podo keras, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, keras apa kelam. Terus makmum, ketika moto rabbana walakal hamdu, pelan apa kelam. Pak, ini lho pak, perinci lho pak. Kita satu butuh perincian lho pak. Orang apa anggar, sholat aja lho pak. Butuh perincian, butuh perinci. Gitu. Iya. Nah, jadi kan, untuk imam. Untuk imam dulu. Untuk imam. Kalau membaca sami Allah, itu keras. Kalau mau sholat, bana, pelan. Untuk imam pak, untuk imam. Moto sami Allah itu keras. Kenapa keras pak? Karena pindah gerakan ke gerakan yang lain pak. Biar makmum tahu itu pindah. Kenapa robbana lakal hamdu itu dibaca pelan pak? Karena zikir. Zikir itu oleh-oleh dibaca keras. Pelan. Pak, jadi kita jadi imam pak. Moto sami Allah itu rasare. Bukti pindah di waktu lama. Oh, ulama itu pak, kalau ulamanya belakangan dulu ya, tersebutkan. Yang kedua, kalau mau robbana walakal hamdu untuk imam, pelan-pelan. Sekarang untuk orang sendiri pak, biar pak. Pelan apa pelan? Kedua-duanya dibaca pelan. Karena pak, sendiri pak. Makmum sami Allah, imam mau sami Allah dibaca keras, karena supaya makmum tahu sekarang dia sholat sendirian, maka orang yang sholat sendirian baca apa itu baca apa? Baca sami Allah dan robbana diwoto pelan-pelan, jangan keras. Sudah jelas. Wih, sekarang untuk makmum. Siapa mbak? Pelan banyak. Iya, untuk makmum. Dibaca pelan. Karena tak zikir pak. Dan ini adalah penjelasannya imam Mawardi rahimahullah ta'ala. Imam Mawardi di dalam kitab Haulul Kabir menjelaskan semisal itu. Paling enggak pak, amalan kita gua ulama ini dulu pak. Paling enggak orang tetap lama-lama jiwing dulu pak. Jadi paling tidak ada ulama ini. Jadi kalau untuk makmum, Pak, mosorof bana itu pelat. Untuk imam, mosorof bana yuk pelat. Dan mosorofannya Allah keras. Dan sendiri diwosok pelan-pelan. Mudah, Pak, ya? Tidak selesai juga, ya? Setelah itu kemudian iktidal. Berdiri tak? Tegak. Ini namanya iktidal, Pak. Itu kan sudah selesai ya, Pak. Tata cara tadi sami Allah kan. Akhirnya itu berdiri tak? Tegak. Itu namanya iktidal. Dan iktidal berdiri tegak ini. Hukumnya. Nah. Sekarang iktidal baik itu berdiri tegak. Nah, di dalam iktidal. Hendaknya ada tomak minah. Di dalam iktidal hendaknya ada tomak dan tomak nina di dalam iktidal hukumnya rukunnya sholat. Ini Pak Iktidal, Pak. Posisi organ tubuh itu biarkan berdiri sejenak, Pak. Jangan belum sampai berdiri udah langsung. Nah ini Pak, contoh nggak itu begini Pak. Nah seharusnya kan gini Pak ya, saya ini kan berdiri ya. Biarkan organ itu berdiri sejenak, Pak. Kalau nggak berdiri gini. Jadi sayang Allah, sebelum begini Pak, langsung lah. Ini belum berdiri Pak. Seharusnya organ tubuh itu biarkan berdiri sebentar. Ini namanya iktidal. Biarkan organ tubuh yang ingin berdiri, biarkan berdiri gitu loh Pak. Jadi, nah ini berdiri dulu, stres. Nah ini namanya organ tubuh berdiri sejenak. Kalau andai kata begini langsung stres. Nah ini Pak, belum berdiri langsung gak Pak? Nah ini jenengi orang-orang iktidal. Sholatnya gak sah. Karena itu hukumnya rukun itu sholat. Ya. Hukum mengatakan dalam iktidal. Oh, belum, Pak. Nanti Pak ini ada. Iya, ada. Ini dulu. Tuannya dulu, Pak. Insyaallah. Nah, sudah jelas insyaallah ya? Sudah, Pak ya? Jelas? Nah, dalil suruh puni salat. Ya, pada ini. Ayo, Pak. Hadis musyi'u sholatahu. Summar fa'rasaka hatta tahtadila qa'imah. Kemudian angkat kepalamu sampai kamu tegak berdiri. Di situ ada pemahinah. Semua hadis yang di musyi'u sholatahu hampir rata-rata berkait dengan rukun. Dalam adalah tasimu sholat ya adik. Gak sah. Sholat seseorang. Nah. Hatta. Apa namanya. Ida rofa. Nah. Dimana ida waliyat al-dali. Gak sah sholat seseorang. Apabila tidak mengerjakan iktidal. Di dalam berdiri tasim. Jadi gak sah. Gak sah. Menunjukkan bahwasannya apa. Iktidal. Di dalam berdiri itu hukumnya apa. Hukumnya apa. Nah, rukunnya sholat. Kemudian setelah itu, ketika berdiri Pak ini, yang namanya ada mengangkat tangan ketika ini, ya tiga. Ini Pak, rukunnya sunnah. Datang dari hadis wali bulu kejar, dari perbuatan Nabi Alis, selalu berapa, pada nah, berapa ayat ini. Nah, profa ayat dari falam, sami Allah liman akhirat, profa ayat dari. Jadi kalau Allah mengatakan sami Allah, beliau mengangkat tangannya. Kita mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Sekarang selanjutnya, ini yang paling rame Pak. Setelah mengangkat tangan, kemana kasan kita letakkan? Sendakep atau kaki lepas? Ya kan Pak ya? Nah, ini kan yang rame kan Pak ya? Di antara para ulama setelah sami Allah dan sambil mengangkat tangannya kata ya iktidal dengan sempurna. Nah setelah itu kita mengangkat tangan kemana kah tangan ini kita letakkan? Jelas kemana kah tangan ini kita letakkan? Ya ini kalau dibahas setengah jam lagi nih Pak. Gak nutup, hah? Tutup. Ya wis, bismillah. Dan ini kalau diselesai, alhamdulillah. Coba, Pak. anak akan ringkas dulu Pak ya. Anak akan ringkas, perhatikan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan titik permasalahan. Jadi kalau menjelaskan tanpa titik permasalahan, gambar Pak nanti muter-muter. Anak mudah-mudahan bisa memberikan poros permasalahannya Pak. Titik pertama Pak ya, dalam bab ini nggak usah dibikin ramai, sehingga saling hajar menghajar, tahdir mentahdir, jangan. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Masing-masing akan memilih yang paling kuat menurut apa yang dia pahami. Sampai ya, jadi ada ingatkan jangan sampai ini terjadi ya penggangnya persaudaraan cara-cara yang semisal ini. Jadi telah terjadi hal yang semisal ini, terjadi kemenggangan. Sebenarnya Pak, poin pokok yang kedua, di dalam gerakan sholat, apapun bentuk gerakannya harus membutuhkan dalil. Apapun bentuk gerakan, hendaknya dia mengatasnamakan dirinya dengan dalil. Kalau tidak, tidak boleh. Dua pokok ini tolong dipegang. Setelah itu, kita terangkan. Pendapat yang kita ketahui setelah mengangkat tangan ini Pak, itu biasa, irsal dilepas. Bukan digenggam, tapi dilepas. Perhatikan, tolong diberikan. Ini poin selanjutnya yang nomor 3. Dan tolong perhatikan hadis yang anak-anak juga. Satu, hadis lain untuk hujan. Sudah? Hari suai ini berkata Anna Nabiya Wa'il melihat Nabi. Berarti kan Pak, atau berarti kan gerakan Nabi. Wa'il ra'an Nabiya Wa'il melihat Nabi. Rafa ayatayhi mengangkat tangannya. Hina dahola istolah. Ketika masuk di dalam sholatnya. Ayat awal kali sholat Pak ya, Nabi mengangkat tangannya. Kemudian setelah itu ilta'afa bi tsaubi. Setelah mengangkat tangannya ini dimasukkan Pak di jaketnya. Tangannya itu dimasukkan di jaketnya sambil sendatok. Berarti jaket sakit Pak. Jaketnya itu bukan jaket yang kayak gini, jaket kan gini Pak modelnya Pak. Nah. Jadi modelnya begini. Nah, gini Pak. Jadi bukan dimasukkan ininya Pak ya, tapi diletakkan di sini. Nah. Jadi bentuknya begini Pak, orang Arab biasa pakai begini. Nah, wa'il melihat Nabi itu sholat, mengangkat tangannya, terus disendatkan sambil ini dimasukkan ke sini Pak. Terus ini Pak ya, ini kapan? Di awal kali sholat. Berarti kan wa'il Pak jelinya dalam apa? Apa? Di dalam menceritakan kepada kita. Setelah itu, balam ma'araja ayyar ta'ah. Ketika Nabi ingin rukuk, jadi kan ketika Nabi ingin rukuk, akhraja yadayhi minas tsaub. Dia keluarkan dua tangan dari bajunya. Dilepas dikeluarkan tangannya dari bajunya. Tsumma rafa'a huma, kemudian Rasulullah mengangkat keduanya sambil takbir lalu rukuk. Lihat Pak, gerakan tangan kan di apa? Diperhatikan cuma dari awal kan, ketika masuk salat takbir. Sendatuk dimasukkan ke dalam apa? Di dalam bajunya. Setelah rukuk dikeluarkan takbir, kemudian apa? Mengangkat tangan takbir lalu rukuk. Aman Pak ya? Gerakan awal sampai akhir dijelaskan oleh Pak Ayat Pak ya? Baik. Balam maqalatan Allahu liman hamidah. Ketika Rasul mengatakan sami Allahu liman hamidah, rafa ayadai. Rasul mengangkat kedua tangannya. Dan jelaskan posisi tangan di mana ini Pak. Ya kan? Kedengan A. Summa sajada. Lalu Rasul langsung sujud. Jelas Pak? Nah, lihat. Ini kunci pokok permasalahan Pak. Tolong dibatikan di sini. Wa'il menceritakan tentang gerakan Nabi awal sampai akhir. Bagaimana awalnya tak takbir, sendakel dimasukkan dalam bajunya, ketika rukun dikeluarkannya, takbir seterusnya. Tapi ketika tanya Allah SWT, Rasul hanya mengangkat kedua tangannya. Setelah diangkat, dikemanakan ini, Pak? Nah, ini Pak. Paham ya? Bagi yang ngomong begini, bagi yang apa? Dilepas, dikembalikan ke asal. Ini, Pak. Jelas? Bagi yang ngomong diirsankan, dikembalikan ke asal. Kemana asalnya begini? Loh, kenapa? Kalau anda kata Rasul sendak ke Pak, tentu akan mencintakan. Kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu sendak, sendak ke sebagaimana di awal kan sholat, ya? Ya kan, Pak, ya? Tolong, Pak, ini masuk logika nih, Pak. Ini karena ilmu masuk akal, Pak. Berarti kan akal jenengan, Pak. Jangan di... dikit-kitir, Pak. Dibikin enter dulu sedikit. Jadi kan ini. Berarti kan awal kali kesan, Pak. Rasul Allah kalau mengangkat tangannya, di awal kan diceritakan sendak ke kan, Pak, ya? Kan gitu kan, Pak, ya? Terus setelah itu, Rasul mengatakan, Sami Allah ya Rabbana wa Kreis. Sami Allah, Rasul mengangkat kedua tangannya. Kemarin tidak menjelaskan, kemana kata Rasul itu kan jelaskan. Maka kata mereka yang mengatakan apa? Insal, tidak sendakep. Andai kata Rasul itu sendakep, tentu akan dikatakan sendakep. Sebagaimana? Di awal, akan dikatakan di awal. Karena tidak sendakep, ya sudah dijelaskan oleh lain. Gitu loh, Pak. Paham? Ini, Pak, ya. Coba perhatikan, Pak, dulu, Pak. Rasul ketika selesai gimana? Kan begini, kan, Pak. Gerakan biasa begini. Nggak diceritakan oleh Wail. Gimana posisi tangan saya? Karena posisinya biasa. Baru mengangkat tangan sendakep. Ini kan ibadah, kan, Pak. Diceritakan. Oh, sini dulu. Baru sendakep. Nah, ketika anak rukun ini, Pak, ya. Anak sami Allah. Anak kembalikan anak mengangkat kedua tangan saya. Kalau anda kata anak sendakep, akan diceritakan oleh Wail, kan? Sebagaimana di awal. Tapi anda begini lagi. Ya udah, nggak ada penjelasan. Gue kembali ke asal. Gitu loh, Pak. Ini pokok permasalahan di Bani semisal ini. Nah, gitu loh, Pak. Nah, bagi yang mengatakan sedekah, gini, Pak. Bagi yang mengatakan sedekah, di dalam hadis ini ketika Nabi mengangkat ini, mengangkat apa tangannya, kenapa nggak disebutkan sedekah? Karena udah maklum. Udah diketahui, itu sedekah. Nah, di Bani semisal itu. Di Bani yang begini nggak bisa. Andai kata sendakep, tentu akan dinukilkan oleh Wail. Nah, berarti yang mengatakan sendakep, nggak perlu dinukil oleh Wail, karena sudah maklum. Paham, Pak? Sudah jelas? Karena sudah maklum, nggak perlu dinukilkan. Berbeda dengan awal. Kalau awal ini kan belum maklum, Pak, ya. Belum maksudnya gerakan bisa gini, bisa begini, kan? Nah, setelah sholat Allahu Akbar, baru sendakep ini kan perkara sudah maklum. Berarti sudah maksud dalam gerakan sholat, gitu kan, Pak? Lah ketika Nabi bangkit dari ini, lah kenapa kok nggak disebutkan sedekap? Karena udah maklum, udah diketahui itu sedekap, nggak butuh lagi mengucapkan sedekap karena di awalnya udah sedekap. Bagi yang mengatakan irsal, nggak bisa, harus ada nukilan yaitu sedekap. Sebab ini ibadah yang harus diceritakan oleh wa'id. Karena nggak ada cerita, berarti kembali ke asal itu dilepas. Ini lupa pokok permasalahan di sini. Ya tinggal apa? Tinggal kita lanjutkan dan kita ambil yang paling kuat, insya Allah. Coba nggak selesai, Pak, masih ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Kita jelaskan dulu, insya Allah, Pak, ya. Saya sampai di sini dulu. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.